له ومن فلا هي له أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وعلى صحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أحبتي في الله رحمه الله وإياكم جميعا kita lanjutkan apa yang kita baca dari kitab Al-Muhafaz fi syarhi kitab Tauhid karya Fadilatul Syekh Al-Alamah Dr. Shalih Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala. Dan kita masih membaca apa yang beliau uraikan dari bab Majaa min at-Takhliq فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. Dan pada pertemuan terakhir kita membaca uraian beliau terkait hadis Jundub bin Abdullah terkait berlepas dirinya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk menjadikan dari kalangan manusia ini sebagai khalilnya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah dijadikan khalil oleh Allah subhanahu wa taala sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam dijadikan oleh Allah subhanahu wa taala sebagai khalil. Khalil adalah kekasih yang diberikan padanya kecintaan yang utuh. Barang siapa yang telah dijadikan oleh Allah sebagai kekasih, maka semestinya dia memberikan keseluruhan cintanya kepada khalilnya, sehingga tidak ada lagi yang dikasihi dengan kasih sayang yang utuh. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, kalau saja Allah izinkan untuk beliau mengambil khalil dari kalangan hamba, maka sungguh beliau akan menjadikan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebagai khalil. Kemudian beliau menyatakan tentang umat sebelum umat Islam ini, yang mana mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Maka apa yang dilakukan umat ini, beliau peringatkan jangan sampai diikuti oleh umat beliau. Maka beliau ingatkan ala fala tattakhidul kubur masajid. Maka ingatlah, jangan sampai kalian menjadikan kuburan-kuburan itu sebagai masjid-masjid. Yang dimaksud dengan masjid adalah baik itu dibangun masjid di sekitar kuburan tersebut atau masjid di kuburan tersebut, sehingga kuburan tersebut terletak di depan atau di samping atau di pojok belakang, maka dilarang, yakni oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang demikian. Juga yang dimaksud dengan masjid adalah sholat di dekat kuburan tersebut, walaupun tidak dibangun masjid padanya. Kemudian Nabi katakan, fa inni anhaakum an dzalik, sungguh aku larang kalian dari perbuatan yang seperti itu. Kemudian berkata Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala di dalam kitab Tauhid, masih di dalam bab ini, faqad na'a anhu wa huwa fi akhir hayati, dan sungguh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang darinya. Kata menjadikan kuburan orang saleh sebagai masjid tempat ibadah, baik itu dibangun masjid di atasnya atau dia sholat di dekatnya. Dan ini beliau sampaikan larangan ini di akhir hayat beliau dalam kondisi beliau sakaratul maut, di akhir-akhir hayat beliau. Kemudian thumma innahu la'ana wa huwa fisya man fa'ala. Kemudian sungguh beliau sallallahu alaihi wasallam melaknat, dan laknat ini konteksnya diarahkan kepada orang-orang yang mengerjakannya. Beliau mencegah jangan jadikan kuburan orang soleh sebagai masjid. Beliau laknat orang-orang yang mengerjakan ini, yang menjadikan kuburan orang soleh sebagai masjid. Wassalatu indaha min dalik, dan sholat di dekat kuburan, walaupun tidak kuburan lagi dibangun masjid, sholat di dekat kuburan tanpa bangunan apapun kecuali kuburan tadi, sholat di dekat kuburan termasuk dari itu, termasuk menjadikan kuburan sebagai masjid. Wa illam tubna masjid, sekalipun tidak dibangun masjid. Wa huwa makna qauliha, dan ini adalah makna dari ucapan Aisyah radhiyallahu taala anha, khusya ayyutakhadha masjidan, dikhawatirkan kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak dikubur di rumah beliau, yang di kamar Aisyah, di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha, pasti dijadikan sebagai masjid. Entah itu dibangun, dikelilingi dinding, kemudian dijadikan tempat sholat, atau banyak orang yang mendekat kepada kubur tersebut dan sholat di dekat kubur tersebut. Keadaan sekarang, lalu kamar Isa yang sekarang ini menempel dengan dinding masjid Nabawi, kalau tidak dijaga di sana, pasti orang-orang akan mendekat. Dalam keadaan sudah tertutup di dalam kamar, dan itu bukan bagian dari Masjid Nabawi. Sejak dulu itu rumahnya Rasulullah SAW, kamarnya Aisyah. Jadi kalau ada orang yang bilang Nabi SAW itu kuburannya di Masjid Nabawi, salah besar. Sejak dulu rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tepatnya hujrah Aisyah, kamarnya Aisyah, menempel di dinding Masjid Nabawi. Sebelum Masjid Nabawi mengalami pelebaran, masih sekecil dulu di awal-awal Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membangun masjid itu, tetap itu kamar Aisyah, dan sampai sekarang itu bukan dari bagian masjid, itu rumah Aisyah radhiyallahu anha. Dan dikuburnya beliau di dalam rumah tersebut, kamar tersebut, sebagaimana disebutkan di sini. Dikhawatirkan kalau dikubur di batu, di pekuburan umum misalnya, akan dibangun oleh orang-orang dan dijadikan tempat ibadah. Maka ketika Nabi SAW menjelang akhir hayatnya berpesan, jangan jadikan kuburan sebagai masjid, maka para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in mengubur beliau di kamar Isa radhiyallahu ta'ala agar tidak dijadikan tempat ibadah, atau ada orang yang beribadah di dekat kubur tersebut. Fa inna sahabat lam yaqulu liyabnu haula qabrihi masjid. Maka sungguh para sahabat tidak mungkin untuk membangun sebuah gedung ruang di sekitar kubur beliau alaihissalatu wassalam sebagai tempat ibadah. Maka yang dikatakan jangan jadikan kubur sebagai masjid, jangan sholat di kuburan. Jangan sholat di kuburan. Walaupun tidak dibangun kuburan itu masjid. Nyatanya para sahabat tidak mungkin membangun masjid di kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun dikhawatirkan ada orang-orang yang sholat di dekat kuburannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kekhawatiran inilah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikubur di dalam taman Aisyah. Demikian pula Abu Bakar, demikian pula Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Kemudian berkata Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, wa kullu mawdi yusalla fihi yusamma masjidah. Semua tempat yang diperbolehkan sholat padanya disebut masjid. Sebagaimana telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim, ju'ilat li al-ardu masjidan wa tuhura. Dijadikan untukku, ini kekhususan yang Allah berikan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai syariat, yakni dijadikan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanah bumi boleh untuk menunaikan sholat kecuali tempat yang dikecualikan, tempat yang kotor, tempat untuk buang air besar. Selagi bukan tempat-tempat yang seperti itu, kuburan dan sebagainya, seorang musafir ketika mengadakan perjalanan masuk waktu sholat di mana dia berada, selagi tanah tersebut, tempat tersebut bukan tempat yang dilarang untuk sholat. Maka yang dimaksud dijadikan bumi ini untukku sebagai masjid, boleh untuk menunaikan sholat, dan dijadikan tuhuran, tanah bisa untuk bersuci dan suci. Barakallahu fiikum. Masjid di dalam apa yang diterangkan para ulama, ada masjid dengan makna khusus, yakni sebidang tanah yang dibangun dan dikhususkan untuk sholat. Ini masjid dengan makna secara khusus. Dan masjid dengan makna khusus inilah yang disyariatkan seorang untuk sholat tahiyatul masjid. Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yarka' rak'atain, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau salah seorang kalian masuk masjid, maka janganlah dia duduk hingga dia sholat dua rakaat. Kemudian barakallahu fikum, di masjid secara khusus ini sebuah bangunan yang dikhususkan untuk sholat. Adapun masjid secara umum adalah tempat yang bisa untuk sholat. Sehingga Idul Adha, Idul Fitri di tanah lapang, musafir jalan melewati padang, masuk waktu sholat, minggir sholat di mana dia berhenti. Karena Allah jadikan seluruh bagian bumi ini, kecuali yang ada pengecualiannya, boleh digunakan untuk sholat. Maka makna ju'ilat lil ardi masjidan, maknanya adalah dijadikan semua tanah di muka bumi ini boleh untuk sholat dan suci. Bukan artinya semuanya dianggap masjid dalam makna khusus, tapi semuanya bisa digunakan pada sholat. Maka seorang yang sholat di samping kuburan, walaupun tanpa bangunan, maka dia telah menjadikan kuburan bagi sebagai masjid. Masuk di dalam kata yang dilarang. Berkata Syekh Shalih Fauzan, hafizullah ta'ala wa barakallahu fikum, hadza min kalami Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Ini adalah dari ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Yuwaddihu bihi mata dulu alaihi ahadisus sabiqah fil bab. Ini ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau menjelaskan dengan ini apa yang ditunjukkan oleh hadis-hadis yang telah lewat. Hadis-hadis yang telah lewat, hadis-hadis yang telah kita baca di sini. Taudhi'u kalam Ibnu Taimiyah. Faqauluhu faqadnaha anhu fi akhiri hayati kama fi hadis Jundub Ibn Abdillah radhiyallahu ta'ala. Penjelasan ucapan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yakni pertama ucapan beliau, dan sungguh Nabi SAW telah melarang darinya, dari menjadikan kuburan sebagai masjid di akhir hayatnya, sebagaimana yang telah ada di hadis Jundub yang kita baca sebelumnya. Yani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang di akhir hayatnya, jangan kau jadikan kuburan orang saleh di kalangan kalian sebagai masjid. Ia juga katakan, ala falatatakhidul kubur masajid fa ini anhaqum an dhalik. Ingat, jangan kalian jadikan kuburan-kuburan terkhusus, kuburan nabi, kuburan orang saleh sebagai masjid. Dan aku melarang kalian dari perbuatan yang seperti ini. Kemudian ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tumma innahu la'ana wa huwa fi siyam man fa'ala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat. Laknat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini diarahkan konteksnya kepada orang-orang yang mengerjakan perbuatan ini. Mengerjakan perbuatan menjadikan kuburan para nabi sebagai masjid, sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu taala, Nabi katakan laknatullah alal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Laknatnya Allah atas Yahudi dan Nasrani yang mana mereka telah menjadikan kuburan-kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Kemudian barakallahu fikum wa qauluhu fasalatu indaha min dalik. Salat di dekat kuburan itu termasuk perbuatan tersebut, yakni perbuatan menjadikan kuburan sebagai masjid. Jadi jangan salah, menjadikan kuburan sebagai masjid itu tidak harus membangun bangunan di kuburan kemudian menjadikan masjid. Tidak mesti itu. Sekedar orang takziah, ziarah kuburan orang soleh, kemudian di sana sholat, dia telah menjadikan kuburan orang saleh tadi sebagai masjid. Walaupun tanpa bangunan masjid. Kemudian juga perkara-perkara yang biasa dikerjakan di masjid. Qira'atul Qur'an. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam larang lata ja'al buyutakum maqabir. Maka maqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Apa maknanya? La tuqra fiha al-Qur'an. Di dalam rumah kalian tidak dibaca Al-Qur'an. Wala tuqam shalah, tidak ditegakkan sholat. Artinya tidak digunakan rumah untuk sholat sunnah, duha, qabliyah, ba'diyah, qiyamul lail. Tidak pernah digunakan sholat. Tidak pernah dibaca dalam rumah Nabi Quran. Maka Nabi katakan, jadikan rumahmu seperti kuburan. Dari sini para ulama, diantaranya Syekh Nasiruddin Al-Albani di dalam kitab Ahkam Al-Janais, beliau katakan, maka dari hadis ini mafhum khilafahnya tidak boleh baca Quran dan salat di kuburan. Maka dilarang baca ayat-ayat Quran di kuburan. Lo apa yang dilakukan di kuburan ketika ziarah? Salam kepada mereka. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin. Inilah akhir sampai akhir. Kemudian mengingat mati, mendoakan mereka ampunan. Bukan membaca Fatihah, Kulhu. Bukan. Mendoakan mereka ampunan. Setelah itu menjadikan momen tersebut mengingat ketika melihat kuburan tadi. Kita nantinya menyusul mereka, butuh doa orang lain. Barakallah. Kemudian kita kembali kepada apa yang kita baca. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyatakan fa wassalatu indaha min dalil ilmi ittikhadiha nasab. Salat di dekat kuburan termasuk dari itu, termasuk menjadikan kuburan tersebut sebagai masjid. Wa qauluhu, dan ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa illan yubna masjid, sekalipun tidak dibangun masjid. As-salah indal kubur min ittikhadiha masajid al-mal'un. Salat di dekat kuburan itu termasuk menjadikan kuburan tersebut sebagai masjid. Dan ini perbuatan yang mel'un, dilaknat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-mal'un man fa'ala, orang yang mengerjakannya. Walau biduni bina'i masjid, sekalipun tanpa membangun bangunan masjid. Sekedar sholat termasuk kena laknat. Na'udzubillah wa na'udzubillah. Dan di beberapa tempat diziarahi sebagai ziarah kubur, ziarah rinci, sana boleh orang melakukan sholat, hajat, bahkan ada yang dinamakan tahiyatul kubur. Datang tahiyat kubur dulu, dan tahiyat masjid. Dua rakaat tahiyat kubur. Setelah itu doa dan lain sebagainya, kemudian sholat hajat dan berdoa atas hajat yang dia inginkan. Terjadi masuk dalam apa yang dilarang Rasulullah SAW dan dilakukan oleh kaum yang menyatakan mereka muslim. Ditegur, diberitahu, diperingatkan, sudah tidak gubris. Nyari barokah. Kuburan orang soleh, kuburan orang soleh itu barokah turun ke sana terus. Nah kalau kita sholat di sekitarnya, keserempet itu barokah yang turun di kuburan tadi. Bisa cuma keserempet sudah alhamdulillah, apalagi ketabrak barokah. Nah, yang seperti ini adalah dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dikubur di dalam rumahnya, bisa dikunci. Itu pernah Ali bin Abi Thalib lewat, ada cahaya ini. Ketika dilihat ada orang di atas genteng kamar Aisyah tadi mengulurkan tangan ngalam barokah. Itu di zaman ini, sehingga diperingatkan Ali bin Abi Thalib. Nah, apalagi kalau ditaruh di luar, jadi apa kuburan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kuburan para imam, Ahlussunnah wal Jamaah, seperti kuburan Imam Bukhari, Sahihus Sahih, dibangun oleh orang-orang sufi, menjadikan tempat ngalah barokah. Jangan sangka sejak dulu Yahudi Nasrani ditimpa fitnah kubur saleh, kuburan orang saleh. Ada saja setan itu memasukkan bisikan-bisikan, ini adalah kuburan orang saleh, turun barokah di sana. Sehingga kalau kamu mengerjakan di tempat tersebut, di kuburan tersebut, kamu akan dapat barokah. Ini tempat utama, maka bangunlah supaya nyaman, bersihkan, supaya betah di sana, beri fasilitas, genteng, berdiri di masjid. Daripada doanya di situ, sholatnya di sana, sekaligus dekatnya bangun kuburan. Kesyirikan, kebid'ahan, laris di sana. Tegak di sana wahya billahi ta'ala. Selalu demikian. Kemudian ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa huwa makna qauliha khosya ayyutakhadha masjidan. Ini makna ucapan Isa radhiyallahu ta'ala anha, dikhawatirkan kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam dijadikan masjid. Bukan oleh para sahabat dibangun masjid, tapi ada dari kalangan mereka yang kudasa'u ahdi bil Islam, baru-baru masuk Islam. Nah, dikhawatirkan yang baru-baru ini masih terbawa kebiasaan jahiliyah, yakni mengagungkan kuburan orang-orang saleh. Kita tahu Isa' Lata, yakni patung dari batu putih yang ada di dekat Ka'bah sebelum dihancurkan ketika Fathul Makkah. Itu adalah orang saleh yang membuat adonan roti, adon roti, kemudian membagi-bagikan roti kepada jamaah haji. Tentunya dengan haji di masa itu, di masa jahiliyah, bukan haji dengan manasik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita tahu, walaupun syariat Islam tentang haji belum disyariatkan, tapi orang-orang di sekitar Jazirah Arab itu ketika musim haji berkumpul dan dijadikan momen itu untuk berdakwah oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mendakwahkan Islam. Hingga penduduk Yathrib, yakni Madinah, ada yang kemudian beriman, pulang ke Madinah, ke Yathrib sebagai mukmin. Yang orang-orang inilah yang menjadi Al-Ansar, sahabat Ansar, yang menjadi pelayan dari muhajirin yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya ke sana. Hajinya ala mereka. Sebelum itu ada orang soleh namanya Lata, membuat adonan roti. Disebut Lata karena dari fi'il Lata yaluku, orang yang membuat adonan roti. Dan di batu putih dia mengadon, kemudian dibagi-bagikan. Setelah orang meninggal, batu tersebut diagungkan, dijadikan sembahan untuk ngalah barokah dan lain sebagainya. Apalagi kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kembali memori orang-orang itu kepada masa jahiliyah. Apa mungkin para sahabat demikian? Kita lihat dalam hadis Dzatul Anwar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama rombongan perang melewati pohon besar, sedangkan sebagian sahabat baru-baru masuk Islam. Melihat pohon besar, memorinya kembali kepada masa jahiliyah. Ingat Dzatul Anwar, yakni pohon besar yang dijadikan oleh orang-orang musyrikin untuk menggantungkan senjata mereka agar supaya barokah itu terkena barokah dari pohon yang besar tadi, entah dari penunggunya atau alasan yang lain, sehingga senjata-senjata tadi menjadi senjata yang kena tua, senjata yang agung. Maka mohon kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, ij'al hadza dzatul anwar kama lahum dzatul anwar. Ya Rasulullah, jadikan ini dzatul anwar sebagaimana mereka orang-orang musyrik punya dzatul anwar. Innakum taqulun kama yaqulu bani Israil Musa ij'al lana aliha kama lahum aliha. Kalian persis mengatakan apa yang diucapkan Bani Israel kepada Musa alaihissalatu wassalam. Ya Musa, jadikan bagi kami ini Tuhan-Tuhan yang banyak, sebagaimana mereka juga punya Tuhan-Tuhan yang banyak. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan. Maka sahabat khawatirkan yang baru-baru ini nantinya ngalah barokah di kuburannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dikubur di kamar Aisyah radhiyallahu anha. Supaya apa? Supaya tidak dijadikan masjid. Entah dibangun dinding kemudian dijadikan masjid, atau sekedar orang sholat di dekatnya. Kemudian barakallahu fikum, kata Syaikh Fauzan, makna qauli Aisyah fi ta'lili dafni Nabi sallallahu alaihi wasallam fi baitihi wa adami ibrazi qabri. Makna ucapan Aisyah yakni alasan dikuburnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rumah dan tidak dikubur di luar. Ya, ini apa? Takut nanti ada orang sholat di dekatnya, orang baca Quran di dekatnya, orang cari barokah di dekatnya. Wa qawluhu fa inna sahabata lam yakunu liyabnu aula qabrihi masjida ay lima alimu min tasdidi sallallahu alaihi wasallam fidali wa takhlili wa la'ni man fa'alahu fa yaqul al maqsud annahi an salatin da. Sungguhnya para sahabat mereka tidaklah mungkin akan membangun di sekitar kubur beliau masjid. Tidak mungkin. Karena apa? Karena para sahabat tahu sangat kerasnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap perbuatan itu. Para sahabat tahu sangat tegasnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam melarang itu. Dan para sahabat tahu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat orang yang berbuat seperti itu. Maka yang dimaksud larangan jangan jadikan kuburanku sebagai masjid adalah jangan sholat di dekat kuburan. Tidak mungkin para sahabat bangun masjid sekitar kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat tahu Nabi melarang. dengan keras, dengan tegas. Dilaknat orang yang melakukannya. Tidak mungkin para sahabat kemudian seperti Yahudi bangun masjid, seperti Nasrani bangun masjid di kuburan orang syirik. Namun lebih dari sekedar yang dilarang adalah jangan sholat di dekat kuburan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, wa kullu mawdi usidat salatu fiha faqad tuhida masjida. Setiap tempat yang dimaksudkan tempat tersebut untuk sholat, di dalamnya padanya, maka tempat tadi telah dijadikan masjid. Dalam artian isim, maka tempat untuk sholat itu masjid. Seorang sholat di suatu tempat, dia telah menjadi tempat yang dia sholat tadi masjid. Jadi bukan maknanya barakallahu fikum harus bangun masjid. Yang dilarang itu dibangun, kalau sholat di dekatnya tidak apa-apa. Sama masuk dari larangan tersebut. Dikatakan alasannya liqaumihi uidali salat fa in lam yuqim, karena kondisi tanah tadi digunakan untuk sholat sekalipun tidak dibangun masjid. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadis tentang sholat id, yukhruj ilal musholah, beliau keluar menuju musholah. Padahal tanah lapang, kenapa tanah lapang disebut musholah? Digunakan untuk sholat. Kenapa tanah walaupun tidak ada bangunan dikatakan masjid? Karena digunakan untuk sujud. Masjid itu isim makan dari sajadah yasjud, masjidah, tempat untuk sujud. Maka orang yang sholat di kuburan, di dekat kuburan, telah menjadikan area sebagai masjid dan masuk pada apa yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di hadis Jundub Ibn Abdillah, dan termasuk perbuatan yang dilaknat seperti di hadis Aisyah radhiyallahu taala. Ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berikutnya telah kita baca tadi. Balkun maudi yusalli fi yusamma masjid. Kan semua tempat yang digunakan untuk sholat diberi nama masjid. Wa in lam yaqsud biha bi khususi, sekali beliau orang tadi tidak mengkhususkannya sebagai sholat harus di situ lagi. Sekali saja dia sholat di situ, dia telah menjadikan tempat di masjid. Lebih-lebih dikhususkan setiap ke situ sholatnya di situ, kemudian dipagar dan sebagainya, jadilah masjid. Kemudian dibimbingi, kemudian diatapi, maka menjadi masjid yang disyariatkan padanya tahiyat dalam masjid, dan disyariatkan pula adab-adab dalam. Bal awqa'at fihi salatu irdan lamma hana waktuha fihi. Bahkan terjadi sholat di suatu tempat karena kebetulan masuk waktunya, maka itu tempat yang digunakan sholat tadi telah dijadikan oleh orang yang sholat di situ tadi sebagai masjid. Nah, barakallahu. Adapun dalilnya adalah kama qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam cukilat li al-ardu masjidan wa tuhura. Arada bihi istidlal lil jumlatil lati qala haitsu sama sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadis al-ardu masjidan tajuzu shalah fi kulli buq'atin minha illa mastasna ad-dari. Yang dimaksud Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dengan hadis ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahura adalah berdalil. Ibnu Taimiyah berdalil terhadap ucapan beliau sebelumnya, setiap tempat yang digunakan sholat maka telah dijadikan oleh orang yang sholat. Beliau berdalil dengan hadis ini tadi. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut di dalam hadis ini, bumi secara keseluruhan, tanah yang ada di bumi ini dijadikan untuk beliau boleh digunakan salat dengan lafaz ju'ilat lil ardu masjidah. Selagi boleh untuk salat, tegak salat di sana masjid. Maknanya adalah boleh salat di setiap tempat dari bumi tadi, kecuali tempat-tempat yang datang pengecualiannya dilarang sholat di situ oleh hadis, seperti isi kuburan, tempat-tempat yang dilarang sholat di sana. Kemudian barakallahu fikum, kita lanjutkan. Wali Ahmad di sana bin Jayyid An Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala dalam riwayat Imam Ahmad, yakni dikeluarkan Imam Ahmad di dalam musnadnya, hadis serupa juga ada di Sahih Ibn Hibban. Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala berkata di dalam riwayat Ahmad dengan sanad yang bagus dari sahabat Abdullah Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala marfu'an. Kalimat marfu'an menunjukkan ini bukan ucapan Abdullah bin Mas'ud, tapi ini naik sebagai ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena berbicara masalah ghaib, masalah yang hanya Allah yang tahu. Dan perkara yang seperti ini tidak mungkin diketahui oleh manusia kecuali dari jalan wahyu. Entah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam diberitahu Allah melalui Jibril, kemudian para sahabat diberi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabar tentang itu. Di dalam hadis ini tentunya Abdullah bin Mas'ud tidak mungkin bicara ini dari rohnya. Ini berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna min sirarin nas man tudrikuhumus sya'ah wa hum ahya. Sungguhnya orang yang terjelek, manusia-manusia yang terjelek adalah manusia yang kiamat terjadi ketika mereka masih hidup. Kiamat datang, dia hidup dan menyaksikan kiamat. Ini makhluk yang sangat jelek. Adapun orang-orang yang beriman, sekalipun imannya kecil, nantinya akan meninggal sebelum kiamat. Ketika Allah hembuskan angin tipis, poi-sepoi, yang baunya harum. Dan orang yang punya iman, walaupun sekecil apapun, ketika menghirup angin tadi, meninggal. Sehingga tidak ada orang yang punya iman, menyaksikan kiamat. Yang Allah azab dengan dahsyatnya kiamat, orang-orang yang pantas diazab. Ini siapa? Sejelek-jelek manusia. Yo katakan sininya, manusia terjelek adalah yang ketika kiamat datang mereka masih hidup. Atau di sini kudriku umsa'a, kiamat menimpa mereka, wahum ahya, dalam mereka hidup, dalam keadaan mereka hidup. Dan siapa lagi manusia yang terjelek? Walladzina yattakhidunal qubur masajid. Termasuk manusia terjelek, manusia-manusia yang menjadikan kuburan sebagai masjid. Digunakan untuk sholat, digunakan untuk ibadah. Hadis selain diriwayatkan Imam Ahmad, Ibnu Hibban, juga Abu Hatim di dalam sahih. Kita baca dulu mufradat hadisnya. Sirarun nas dikasri sin jamu syarrun. Sirar dengan dikasrahkannya sin itu jamak dari syarrun. Af'al tafdil, yakni fi'il tafdil, yakni yang menunjukkan superioritas. Sirar maknanya sangat buruk, tidak sekedar buruk, seperti zuwar, af'alah yakni tafdil lizati, sehingga kalimat la'anallah zuwar kubur artinya bukan Allah melaknati orang para wanita yang berziarah kubur, tapi lebih dari sekedar itu maknanya Allah melaknati para wanita yang sering ziarah kubur, sebagaimana dijelaskan Syalbani rahimahullah taala di dalam Ahkam Wijanah. Kenapa wanita itu lemah sehingga kalau dikubur itu tidak mengingat mati, tidak mendoakan si mayit saja, bukan sekedar itu, tapi larut perasaannya, teringat kesedihan, akhirnya keluar ratapan, tangisan yang dilarang. Maka dilarang sering-sering. Suaratul kubur, la'anallah suaratul kubur, ini yang tepat sebagaimana dijelaskan Syalbani. Ini bukan dalil yang tepat untuk melarang wanita dari ziarah kubur, karena lafadznya bukan la'anallah zairah kubur, para wanita di ziarah kubur, tapi zuwaratul kubur maknanya lebih dari itu, seperti sirah. Bukan cuma orang yang buruk, orang yang sangat buruk. Maka zuwar bukan orang yang ziarah kubur, wanita yang ziarah kubur, tapi yang sering ziarah kubur. Maka barakallahu fikum, sirarun nas maknanya manusia terburuk, manusia terjelek. Siapa mereka? Yang kiamat menghadap, yang diadab oleh Allah dengan kiamat. Mereka masih hidup, kiamat datang. Kita kalau membaca ayat-ayat tentang kiamat ngeri. Rasa takut yang menjadikan orang-orang lupa, hilang ingatan, tidak lagi mana bapakku, mana anakku. Bahkan yang menjadikan para wanita hamil keguguran. Bahkan digambarkan di situ barakallahu fikum, yakni seorang ibu yang lagi menyusui lupa kepada anak yang masih usia susuan yang disusui. Wanita di rohnya tidak bisa lupa dengan susuannya, tidur anaknya nangis bangun. Untuk apa? Untuk menyusui. tidak bisa lelap dalam tidurnya dengan kiamat yang datangnya pada bayi yang disusui. Dan manusia terlihat sempoyongan seperti orang-orang mabuk, padahal dia bukan orang mabuk. Pikirannya goncang, badannya sempoyongan. Ini terkait manusianya, bagaimana langitnya terbelah. Bagaimana benda-benda langit berjatuhan, merajam bumi. Maka seorang yang ditakut-takuti dengan siksa dunia saja bisa stres luar biasa. Ketika ada listrik minus digesekkan, trah. Ini mau tak masukkan satu di kuping kananmu, satu di kirimu, sudah bagaimana dia takut. Contohkan bulu kelinci, trah, plenger. Sebelum kamu kucing, siap-siap, sudah kayak apa? Ini dengan ketakutan yang seperti itu. Maka siksa lahir dan batin, belum lagi tertimpa batunya dan sebagainya, gunung-gunung terbang. Manusia jangankan lihat gunung terbang, lihat saja dah terbang lari. Di masjid tiba-tiba sajadah naik sendiri. Jalan, gimana? Ada yang langsung bisa. Ini bukan sajadah terbang, gunung-gunung berterbangan seperti kertas, bukan pingsan lagi. Ya, barakallahu fikum al-muhib. Maka benar-benar pantas yang mendapatkan siksa seperti itu, siksa lahir batin yang seperti itu, manusia yang paling buruk. Yakni man tudriku humsa'a, orang yang mendapati kiamat. Bukan cuma kiamat datang dia, tak dijelaskan di sini oleh Syekh Fauzan muqaddimatiha, menjumpai permulaan-permulaan kiamatnya. Sehingga orang yang beriman tidak akan menemui. Seperti apa? Rujidadah, keluarnya binatang melata yang sulit dibedakan mana bagian depannya, mana belakangnya. Tulu misam sinin maghribiha, terbitnya matahari dari barat. Orang-orang yang beriman juga tidak ada. Di situ tidak ada lagi pintu taubat yang terbuka. Setelah itu kejadian-kejadian yang mengerikan. Manusia melihat matahari terbit dari barat itu sudah kacau dia. Maka barakallahu fikum, ini yang dimaksud. Adapun yattakhidun al-qubur masajid, maknanya adalah salat bisalati indaha wa ilaiha. Sholat di dekat kuburan atau sholat menghadap kuburan, walaupun tidak dalam bentuk bangunan masjid. Mungkin sampai di sini, ada pun penjelasannya di sini, makna ijmal di sini. Insya Allah kita baca bulannya akan datang. Maka fidyat al-qadar, semoga bermanfaat. Dunia kita sebagai ilmu bisa kita amalkan, dakwahkan. Dan di akhirat kita, dan yang Allah jadikan amalan kita di majlis ini sebagai diletakkan Allah Ta'ala sebagai amalan soleh yang memberatkan timbangan kebajikan kita yaumil hisab. Amin ya rabbal alamin. Naktafi bil qadar. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.